ngedang, dutak tang ngedang, dutak tang ngedang, dutak tang ngedang, dang dang tang tang tang dang dang dang tang tang tang tang dut tang tang tang tang dang dut tang tang tang tang ngedang dut suara gendang, tapi tak berulang ngedang dut suara gendang. Sekarang lama menjadi setengah musik Melayu berasal dari Delhi. Indonesia berdangdut, Indonesia berdangdut, Indonesia bergoyang.